Masih. Baik, kemudian ikhwani fillah, mungkin satu nasihat, dan ini insyaallah pertemuan terakhir. Pada dasarnya panitia meminta ana untuk menyampaikan faedah tentang al-ukhuwah. Itu pada dasarnya cuma ana meminta untuk pembahasan akidah. Dan ana menjanjikan ketika itu akan kita sebutkan sedikit faedah atau tausiah tentang pembahasan al-ukhuwah, persaudaraan di atas al-Islam. Ya, kita manusia al-muslimun mutafarrikun al-ansab, berasal dari keturunan yang berbeda-beda, garis keturunan yang berbeda-beda, bahkan suku yang berbeda-beda. Perbedaan ini di dalam Islam dihapus. Tidak ada gap, tidak ada jarak bainal muslim wa muslim, bainal mu'min wa mu'min, tidak ada. Yang ada ukhuwatul Islam, persaudaraan di atas apa? Al-Islam. Sebagian orang Arab mengatakan, kam min akhin laka lam talidhu ummuk. Ya, berapa banyak saudaramu yang tidak dilahirkan oleh ibumu. Saudara tapi tidak dilahirkan oleh ibu kita. Ini ish ukhuwatul Islam. Saudara di atas apa? Al-Islam. Fanajid, kita dapati ada akh, dia membantu kita dari sisi dunia, sisi agama, bantuan yang kita tidak dapati dari saudara kita yang sekandung sama sebapak dan seibu dari kita. Fahadal amr, perkara al-ukhuwa fil Islam, amrun azim. Dan di atasnya dibangun al-Islam. Allahu Jalla wa Ala di dalam Al-Quran mengingatkan generasi terbaik ummatin. Allah ingatkan generasi terbaik para sahabat dengan nikmat yang besar ini. Dengan nikmat apa? Nikmatul ukhuwah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Ya, ayatnya begitu. Mana imam? Begitu. Wasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingat nikmat Allah kepada kalian. Ya, ingat nikmat Allah, ingatkan para sahabat. Ingat nikmat Allah kepada kalian yang dulunya kalian saling bermusuhan. Kalau kita ya saling tidak kenal karena enggak pernah bermusuhan. Tidak kenal. Ayat ini turun kepada Al-Aus dan Al-Khazraj. Ya, permusuhan sekian ratus tahun lamanya dinamaikan dengan Al-Islam. Yang ini membunuh saudara ini, yang ini membunuh bapaknya ini, yang ini membunuh pamannya ini membunuh sepupunya ini. Dendam kesumat sekian tahun, datang Islam, terhapuskan semuanya. Allah satukan hati kalian, wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan kalian menjadi orang-orang yang bersaudara dengan nikmat Allah, yaitu nikmatul Islami wal iman. Allah ingatkan para sahabat, bahkan Allah ingatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabi Allah ingatkan dengan nikmat persaudaraan yang Allah satukan dengannya. Allah satukan dengan Islam para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minina wa allafa baina qulubihim. Dialah ayyadak, yang memberikan kekuatan untukmu, menolongmu ya Rasul Muhammad alaihi wasallam. Wa bil mu'minin, dan dia tolong kamu dengan apa? Orang-orang al-mu'minin. Wa allafa baina qulubihim, dan dia Allah yang melembutkan di antara hati-hati kaum mu'minin. Dilembutkan, dipersaudarakan oleh Allah. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Kalau kamu infakkan semua harta yang ada di dunia ini, kamu tidak akan mampu untuk menyatukan hati mereka. Tidak akan mampu. Kepentingan dunia, ayuhal ikhwah, tidak bisa menyatukan kita. Hati-hati kita tidak bisa disatukan dengan dunia. Karena apa? Ashabud dunia yansorifu anka inda insirafid dunia minka. Kalau orang bersaudara kepadamu cuma karena dunia, dia akan meninggalkan kamu saat dunia meninggalkan dirimu. Hei lah, antum jaribu, bahkan saudara kandung kita, dekat ketika ada dunia. Tidak ada dunia, tidak ada uang, abang disayang. Enggak ada uang, abang bukan lagi ditendang, diinjak-injak. Al-Islam mungkin mushakada. Alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim. Walakin Allah alafa bainahum. Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan hati-hati para sahabat, mujtami'in, muta'akhin, muttahidin, bersatu, bersaudara di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat azimah luar biasa yang harus kita jaga. Kemudian dalam kehidupan kita, komunitas kaum muslimin, terlebih khusus Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan ayuhal ikhwah kita berpikir saudara kita itu seperti malaikat. Ya. Dia enggak boleh salah, tidak boleh apa? Tidak boleh salah dalam berucap, tidak boleh salah dalam berbuat. Hal tarallahu janah, antum lihat saudaranya punya sayap seperti malaikat? Dia enggak punya sayap, berarti dia bashar, manusia biasa. Yukhti wa yusib, yazil fil lisan, yazil fil qaul. Pasti dia salah dalam ucapan, salah dalam perbuatan. Pasti. Angin itu, kata orang, dia walaupun dia lembut, dia menggerakkan daun. Tiup, daun itu bergerak. Kadang bahasa, dia menggerakkan hati kita. Imma dia menggerakkan kebaikan atau dia menyakitkannya. Fa la budda an natahammal fil qaul. Ya. Tasarruf. Jadi ketika bergaul mesti manusia ini lahu ma'arib. Dia punya tujuan yang berbeda, daya tangkap berbeda. Iya tidak? Yang ini kita ucapkan satu kata dia tahu maksud. Yang ini dia tell me, telat mikir. Sehingga ketika dia enggak paham, yo disabari sedikit. Dia salah ucap, disabari sedikit. Kalau kita enggak mau saudara kita kecuali seperti malaikat, maka kita enggak punya saudara. Khalas. Kita enggak mau berteman, enggak mau berguru kecuali dengan orang yang sifatnya akhlaknya seperti akhlak Rasul, copy paste 100%. Nah, matlub akhlak fil Islam, matlub. Siapa yang enggak mau? Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Allah mengutus Nabi untuk menyempurnakan apa? Al-akhlak matlub fi'lan. Dan kita dituntut untuk berakhlak dengan akhlak Islam. Tapi taruhlah fulan salah sekali, dua kali, ulang. Yunsah, tanasa ma'ah. Kalau kita enggak mau hidup disinggung sedikit, enggak mau tersakiti fil qaul sedikit, kita enggak akan bergaul dengan manusia. Ya. Lah kita ingin manusia, ingin berteman dengan orang seperti Rasul. Ya kita sendiri juga bukan Rasul. Orang juga enggak mau. Kan begitu. Idza kunta fi kulli al-umuri mu'atiban, sadiqaka lam talqa alladhi la tu'atibu, fa ish wahidan aw sil akhaka fa innahu muqarifu dhanbin marratan wa mujanibu. Idza anta lam tashrab miraran ala al-qadha dhami'ta. Kalau kita itu mengkritik semua teman pada setiap perbuatan dan ucapan yang salah, salah sedikit dibantah, salah sedikit dikritik, salah sedikit dikritik, hidup sendiri saja. Pilih dua, imma hidup sendiri atau imma bergaul dengan muslim wa mu'min, yang dia itu hari ini berbuat dosa, besok dia bertaubat. Berbuat dosa, besok dia bertaubat. Sama seperti kita. Kita berbuat dosa, besok kita bertobat. Man yaslam minaz dzunub? Siapa yang selamat dari dosa? La ahad yaslam min dzambin. Fala budda min at-tahammul min ikhwanina. La budda min at-tahammul min ikhwanina. Idza anta lan tashrab miraran ala al-qad, kalau kamu itu enggak mau minum kecuali dari air yang bersih enggak ada bakterinya, maka kamu akan haus sepanjang hidupmu. Karena enggak ada air yang enggak ada bakterinya kecuali air Zamzam. Mau hidup, enggak mau minum kecuali air semuanya seperti air Zamzam. Kamu haus, maka sana jauh. Ar-Rasul zamanun nubuwah sudah jauh 1400 tahun yang lalu. Rasul sudah meninggal. Kita diajari untuk natakhallaq bi khuluqil Islam, dengan akhlak Islami. Tapi kita bashar, manusia lemah imannya, jauh dari zaman kenabian, jauh dari tempat turunnya wahyu. Idza arafna al-ah, kita ketahui ah ala manhaj ala dinus sahih, natahammal ma'ah. Sebagaimana dia juga sabar dengan kita, jaga ukhuwatul Islam. Jaga persaudaraan di atas Islam. La tuharriku wa la tukhribu atma'ud dunya. Jangan dirusak dengan apa? Kepentingan dan keinginan-keinginan dunia dan hawa nafsu. Wallahul musta'an, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi anak pribadi pertama dan bagi saudara-saudara sami'in. Astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.